Nejani subuh mulai mekejang pada ngale simpati. Adene mejanji ngorang sing lakar korupsi, ngorang ngaya demi masyarakat Bali. Yening mule saja dumogi ijen pemargi, pang sing suud mengabdi siduri masuk ke bui. Bile pemimpin ne pasti sampun mengabdi di Bali. Demam milih ulian janji materi, apa buin materi gelang nak diduri. Miki pulau Bali, boye je sejengkal jari. Angin hati nurani, panggilnya selne diduri. Rakyat yang menghendaki mantra kerta, karena hati nurani mantra kerta, figur yang kita cari mantra kerta, boyo titipan petinggi. Yang sampun ulian rakyat ne menghendaki, miring sigi yang kayu ne sarang sami. Pilih nomor dua ne sampun mebukti, mantra kerta ne dadi gubernur Bali. Pemimpin ne pasti sampun mengabdi di Bali. Demam milih ulian janji materi, apa buin materi gelah nak diduri. Miki pulau Bali, buye je sejengkal jari. Angin hati nurani, panggilnya selne diduri. Rakyat yang menghendaki mantra kerta, karena hati nurani mantra kerta, figur yang kita cari mantra kerta, boyo titipan petinggi. Mantra kerta, rakyat yang menghendaki mantra kerta, karena hati nurani mantra kerta, figur yang kita cari mantra kerta, boyo titipan petinggi. Yang sampun ulian rakyat ne menghendaki, miring sigi yang kayu ne sarang sami. Pilih nomor dua ne sampun mebukti, mantra kerta ne dadi gubernur Bali. Mantra kerta ne pantes memimpin